الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, kembali pada kesempatan hari ini kita panjatkan puja puji serta segenap rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang dengan rahman rahimnya masih berkenan sampai detik ini menganugerahkan kepada kita semua limpahan karunia dan nikmatnya, wabil khusus nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan dan menjadi penggugur atas dosa-dosa kita selama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah pemimpin kita, suri tauladan dan terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya akhir zaman, semoga kita termasuk di dalam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini sangat berkaitan erat dengan apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita dari relawan-relawan untuk menggalang dana simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Mesir. Sudah banyak kita menyaksikan tontonan di televisi maupun berita-berita tentang kondisi saudara-saudara kita yang berada di Mesir. Sampai 50 hari aksi kudeta militer Mesir dan pembantaian umat Islam di sana, sudah tercatat ada 6.181 orang yang sudah terkorbankan, tewas dibantai oleh tentara-tentara Mesir, yang notabene mereka adalah saudara-saudara masing-masing. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah satu bangsa, satu negara. Belum lagi ada 25.552 orang yang luka, baik parah maupun luka ringan, dan ada sekitar 18.565 orang yang sudah ditangkap dan dipenjara. Mungkin jumlah ini akan bisa lebih banyak dan bertambah terus menerus dari hari ke hari, yang menunjukkan tentang kebiadaban tentara-tentara militer yang ada di Mesir sana. Mengapa kemudian pertanyaannya kita harus bersimpati, berempati? Mengapa kita harus memikirkan Mesir? Bukankah masih banyak problem-problem atau masalah-masalah di negeri kita ini yang harus kita pikirkan juga, yang harus kita carikan solusinya? Mungkin mungkin berbagai pemikiran tersebut berada dalam benak kita semua. Mengapa harus Mesir yang dibela? Mengapa saat ini kita sibuk membicarakan Mesir saja? Tentu bukan hanya Mesir. Negara yang saat ini sedang dilanda musibah. Ada Palestina yang sejak tahun 48 mereka dalam kondisi tidak pernah merdeka, dalam kondisi serba ketakutan. Ada Suriah atau Syria. Ada Rohingya. Ada saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang sama dalam kondisi serba ketakutan. Kita yang berada di Indonesia ini dalam kondisi aman, dalam kondisi tentram, kita bisa melaksanakan aktivitas harian kita tanpa ada rasa takut, tanpa ada ancaman intimidasi dari pihak manapun. Hadirin yang beriman rahimakumullah, salah satu karakteristik ajaran Islam, dia adalah alamiah wal umumiyah. Ajaran Islam itu adalah universal dan komprehensif. Bukti keuniversalitasan ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah berfirman, "Wahai Muhammad, tidakkah kami mengutus engkau melainkan untuk rahmat sekalian alam?" Ajaran Islam sungguh pun turun kepada Rasulullah dan Rasulullah berada di negeri Arab. Tapi ajaran Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Ajaran Islam untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi. Bahkan bangsa jin pun mendapatkan sentuhan ajaran tauhid ini. Bagaimana jin mengatakan bahwa wa inna minnal muslimuna wa minnal fasiqun, bahwa kami ada yang muslim tapi kami juga ada yang tidak. Wa inna minnas salihuna wa minna duna zalik, kami ada yang saleh, kami pun ada yang tidak saleh. Ini menunjukkan rahmatan lil alaminan. Ajaran Islam bukan hanya untuk satu bangsa, satu kaum. Ketika Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah berupaya, berusaha dan ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka seyogianya sejatinya bahwa satu sama lain di antara anak keturunan Adam, ia adalah saudara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ajaran ini karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk hamba, untuk makhluk. Dan ajaran Islam yang kedua karakternya adalah syumuliyah. Ajaran Islam karakternya adalah komprehensif. Islam bukan hanya mengatur urusan ta'budiyah saja, ibadah saja. Bukan hanya menguruskan antara hablum minallah saja, hubungan antara manusia dengan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau sebaliknya. Tetapi Islam juga mengajarkan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Satu sama lain, kita ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hanya karena kemudian kita berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda negara, berbeda warna kulit, itu bukan merupakan suatu alasan untuk kita tidak peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bumi-bumi manapun. Hadirin yang beriman rahimakumullah, kalau kita lihat negeri Mesir, banyak orang menjuluki negeri Mesir dengan Ardul Anbiya, negeri para nabi. Kita ingat bahwa di sana banyak para nabi dan rasul yang lahir di sana, singgah di sana, bahkan ada yang wafat di sana. Negeri para ulama. Mengapa Indonesia harus kemudian membela Mesir saat ini? Harus bersimpati, berempati dan membantu saudara-saudara kita yang berada di sana yang sedang ditindas oleh kebiadaban militer Mesir saat ini. Bukan saja kemudian karena Indonesia atau bangsa kita sudah berkawan lama, bersahabat lama dengan Mesir, atau hanya karena kemudian kita berbalas budi bahwasanya Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Tetapi lebih dari itu, bahwa jasa-jasa Mesir tidak akan pernah berhenti kepada bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian Al-Azhar, universitas tertua yang ada di muka bumi ini, setiap tahunnya 1,000 orang dibiayai oleh Azhar untuk belajar di sana, untuk menimba ilmu di sana. Dan mungkin dari 1000 orang itu ada di antara saudara-saudara kita, keponakan kita, cucu kita yang kemudian belajar menimba ilmu di sana tanpa dipungut biaya sepeser. Memperhatikan tayangan-tayangan televisi tentang kebiadaban militer Mesir, bahkan sampai pada tahap mayat atau jenazah saudara-saudara kita yang kemudian ditembak mati atau kemudian diracun atau kemudian ditangkap dan langsung dibunuh itu oleh keluarganya, kalau ingin mengambil atau ingin dikuburkan oleh keluarganya, dia harus membawa bukti bahwa itu adalah anggota keluarganya. Kalau tidak ada bukti, maka dianggap bahwa mayat tersebut mati dengan cara bunuh diri. Padahal sudah jelas bahwa mereka itu dibunuh dengan cara yang biasa. 6 tahun saya menuntut ilmu di negeri Mesir. Begitu sedih, bercucuran air mata tatkala melihat Masjid Rabaa Al-Adawiyyah. Masjid tempat saya belajar selama 6 tahun menuntut ilmu, saat ini sudah tinggal kenangan saja. Sudah tinggal puing-puing saja, habis dibakar oleh militer Mesir. Makhluk sejahat manakah yang kemudian sampai sedemikian tega membakar rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia punya hati? Apakah dia masih punya iman? Dia masih punya pemikiran yang jernih? Jika rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat untuk beribadah, tempat orang untuk mengadukan segala permasalahan yang sedang dihadapinya kepada Rabbul Alamin, itu kemudian dibakar, diratakan, dihancur, leburkan oleh tentara Mesir di sana. Hadirin yang mulia, iman rahimakumullah. Dari sekian banyak korban yang sudah kemudian kita lihat kondisinya, bahkan mungkin di video-video di internet, ada mereka yang kemudian membunuh dengan cara yang begitu keji. Bayi-bayi itu ditembak langsung. Bahkan banyak orang-orang yang tidak berdosa, dalam hal ini mungkin para jurnalis wartawan yang ingin meliput kondisi Mesir saat itu, sengaja diarahkan senapan mereka, pistol mereka, senjata mereka langsung ke titik-titik yang mematikan di tubuh manusia. Bukan lagi kaki saja untuk melumpuhkan, mereka mengarahkan kepada leher, kepada kepala, dan kepada dada manusia yang langsung kemudian akan mati di tempat. Lalu kemudian mayatnya itu diseret, dikumpulkan, lalu kemudian diangkat oleh truk-truk besar, lalu kemudian dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Kondisi Mesir tidak jauh beda seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada kaumnya saat itu. Maka kalau kita lihat, kita renungkan, sejarah akan berulang. Yang berbeda hanyalah pelaku dan waktunya saja. Kalau kita baca Al-Quran, kita tadaburi, kita tafakuri Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada seorang raja yang zalim kepada kaumnya, kepada rakyatnya, dengan tega membunuh rakyatnya, bahkan berani membunuh para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin hal tersebut tidak akan terulang lagi di zaman sekarang? Tidak, hadirin seperti barusan. Ya, seperti itu akan terulang kembali, hanya beda pelaku dan waktunya saja. Saat ini Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman modern ini menjelma menjadi seorang jenderal Asis, seorang jenderal yang dengan tega membunuh dan mengkhianati rakyatnya sendiri. Kita bisa melihat berita-beritanya, kita imbangi berita-berita yang kemudian menyudutkan umat Islam di sana. Seolah-olah ketika kita membela, kita hanya mengingat ikhwanul musliminnya saja. Kalau kita membenci ikhwanul muslimin, tetapi kita tidak boleh membenci mereka sebagai seorang saudara sesama muslim. Di sini bukan berbicara tentang partai politiknya. Kita bukan berbicara lagi tentang sukunya. Kita tidak berbicara lagi tentang bahasa, bangsa, dan negaranya. Kita dibingkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa ternyata persaudaraan yang abadi itu yang dilandasi dengan keimanan, bukan dengan nasab, bukan dengan profesi, bukan dengan sesama pekerjaan, tetapi dengan keimanan. Makanya Allah SWT tidak membedakan nasab, la ardiyun wa la ajaliyun. Kata Rasulullah, tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya Arab dengan non-Arab. Semua sama illa taqwa, melainkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita membaca kembali Al-Qur'an ini, Mesir pernah kemudian mengalami sebuah suasana yang aman, tenteram, damai, sejahtera. Tatkala kemudian Mesir dipimpin oleh seorang perdana menteri, Nabiullah Yusuf alaihi salam, seorang perdana menteri pemimpin umat Nabi Allah Rasulullah yang begitu bijaksana, adil, tidak pernah menzalimi rakyatnya, bahkan dengan pemikiran-pemikiran yang brilian. Lalu kemudian kemampuannya bisa mentakwil mimpi, bisa menyelamatkan negeri Mesir dari kekeringan selama 7 tahun 7 musim berturut-turut dengan cara menyimpan dan berhemat. Tatkala musim panen tiba selama 7 musim 7 tahun berturut-turut, hadirin qawmi iman rahimakumullah, tidak pantas bagi kita seorang muslim kemudian berpikiran sampai hanya pada bahwa kami pun masih punya banyak masalah di negeri ini. Kami tidak sempat memikirkan negeri lain, memikirkan bangsa yang lain, memikirkan saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar Indonesia. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang akan menggiring kita kepada cara berpikir yang sifatnya anania, egoisme saja, hanya mementingkan diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Lalu kemudian mengapa? Alasan apa kalau kemudian sampai saat ini kita belum tergerak hati kita untuk sekedar membaca berita-berita tentang kondisi saudara-saudara kita di sana? Hati kita belum tergerak untuk membantu berdoa, mendoakan saja saudara-saudara kita, apalagi kemudian untuk membantu secara finansial, secara materi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, teman-teman saya di sana masih ada, bahkan mungkin saudara-saudara kita masih berada di sana, masih kemudian terkungkung oleh militer di sana, terjebak oleh kerusuhan yang ada di kota Mesir, mobil khusus di kota Kairo. Lalu kemudian tidakkah kita tergerak hati kita untuk membantu mereka sekedar mendoakan saja, sekedar kemudian kita berharap kepada Allah agar saudara-saudara kita yang sedang ditindas ini kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari cengkraman Firaun. Banyak cara-cara yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya saat itu untuk bisa selamat dari cengkraman Firaun. Lalu apa susahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan bantuannya, pertolongannya kepada saudara-saudara kita, agar kemudian Allah membebaskan saudara-saudara kita dari cengkraman militer Mesir, dari cengkraman Asisi yang kemudian sanggup membunuh saudara-saudaranya sendiri. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jika kondisi Mesir saat ini tidak kunjung usai, tidak kunjung selesai, maka diyakini ini akan merembet ke seluruh negara-negara Arab. Karena pada dasarnya manusia tidak suka kemudian dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang otoriter, pemimpin yang hanya ingin menang sendiri, kemudian mementingkan kelompok dan golongannya saja. Suatu saat kemudian akan terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sama, karena pada dasarnya fitrah manusia itu hurriyah, dia ingin merdeka, dia ingin, tidak ingin ditindas oleh siapapun. Kemerdekaannya ini kemudian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang berhak memerintah dan menindas dia dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan melarang kita dengan larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita dan kita sebagai hambanya, maka kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada banyak data yang didapat termasuk di buku-buku tragedi kemanusiaan Mesir atas kudeta militer di sana. Betapa kemudian kalau kita baca halaman demi halaman, peralinya demi alinea, kita akan meneteskan air mata ketika seorang wanita yang harus dipisahkan dengan ayahnya, seorang anak dipisahkan dengan ayahnya, lalu dibunuh sampai ayahnya mengatakan, aku tidak sempat untuk memberikan penghormatan terakhir berupa menyolatkan wahai anakku. Aku tidak sempat menjadi imam untuk menyolatkanmu dan memimpin saudara-saudara kita yang lain untuk menyolatkan. Karena aku tidak tahu di mana jasadmu dan dalam kondisi seperti apa jasadmu. Sungguh pun ada, apakah aku masih bisa mengenali jasadmu, wahai putri? Hadirin waktu iman rahimahumullah. Sekali lagi, bahwa urusan Mesir bukan hanya urusan ikhwan muslimin, tidak, bukan hanya urusan partai-partai politik di sana. Ini adalah urusan insaninya. Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah sesuai dengan fitrah kemanusiaan manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam sesuai dengan fitrah kita. Maka sesuai dengan fitrah kita ini, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu ayyuha widani ya uyunasirani ya uyumajisani. Kedua orang tuanya, lingkungannya akan membuatnya jadi Yahudi, Nasara atau Majusi. Kenapa di sini tidak disebutkan Islam? Kenapa? Karena ajaran Islam adalah dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah tauhid. Fitrahnya manusia adalah keadilan. Dan adil bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya orang milik orang muslim. Adil itu milik seluruh manusia. Dan saat ini keadilanlah yang kemudian memanggil kita untuk memikirkan saudara-saudara kita di Mesir. Atas dasar kemanusiaanlah yang kemudian kita bersimpati, berempati, mendoakan mereka dalam tahajud kita, dalam setiap sholat kita, dalam setiap saum kita, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Mesir. Bukan karena partai politik lagi, bukan karena golongan dan kemudian partai-partai yang ada di sana lagi, tetapi karena terpanggil atas dasar kemanusiaan. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Data-data yang ada tentang pembantaian di Mesir itu sudah sangat banyak. Maka oleh karena itu tergeraklah hati kita mulai saat ini untuk kita kemudian secara kontinu mendoakan mereka, membantu mereka. Rasulullah bersabda, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhu. Barang siapa yang tidak peduli tentang urusan kaum muslimin yang lain, maka dia bukan termasuk golonganku. Tidak lihat negara mana, tidak lihat bangsa mana. Yang penting selama dia muslim, selama dia bertuankan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah saudara kita. Barakallahu bi walakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.